Baik, kita masuk ke macam yang kedua dari isim-isim mausul. Yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu yang nas, yang maknanya tidak melampaui selainnya, terbatas. Sudah kita lewatkan lafad-lafadnya. Untuk yang mufrad, muzakkar ada lafadnya, ya, mufrad dan mu'annasa ada juga, musanna ada juga lafadnya sendiri khusus, juga jamak mu'annas ada lafadnya khusus. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yang musytarak. Apa makna musytarak? Musytarakun bima'na baina ma'anan ma'anin mukhtalifah, yang dipersekutukan dalam maknanya ataupun yang memiliki makna-makna yang beragam. Ya, bisa digunakan untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, bisa untuk muannats, bisa untuk muzakkar, musyarak, dipersekutukan dalam maknanya. Lafadznya tetap, ya, satu lafadznya. Tapi maknanya bisa digunakan untuk beragam makna, mufrad, muzakkar, musanna dan seterusnya. Wal mushtaraku sittatu alfadhin. Isim mausul yang mushtarak ada 6 lafaz. Man, ma, ayyun, al, zu, za. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. Enam macam ataupun 6 lafaz ini digunakan atau boleh digunakan untuk mufrad, musanna, jama muzakkar ataupun jama muannas, boleh digunakan untuk semuanya. Wa tustamalu man lil aqil, dan man pada asalnya itu diletakkan untuk yang berakal. Sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih baik lil alim, ya, karena lil alim dengan ucapan antum lil alim ini mencakup juga Allah. Kalau lil aqil, nah, tidak ada, tidak tersebut adanya pensifatan bagi Allah dengan akal. Yang pertama adalah man, pada asalnya man diletakkan untuk yang berakal ataupun yang berilmu. Wa ma li ghairil aqil, dan ma pada asal peletakannya digunakan untuk selain yang berakal. Contohnya taqulu fi man yu'jibuni man ja'aka. Pada man yu'jibuni man ja'aka, mengagumkanku orang yang datang kepadamu. Bagaimana i'rabnya yu'jibuni? Yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu, ya, yang keras i'rab. Yu'jibu fi'l mudhari'. Hah? Coba antum i'rab satu-satu aja lah. Ya. Yu'jibuni, ya, wa'alam trafi nun dari qaya alya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin. Man, man isim mausul mabni fi mahali, fi mahali rafi fa'il. Ja'aka fi'lun wa maf'ul. Ja'a fi'lun madhin mabni 'ala al-fath. Kaf fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ayna al-'aid? 'Aidnya mana? 'Aidnya? Hah? 'Aidnya mana yang kembali kepada si mausul, man? Hah? Hah? Mana? Dhamir. Jadi ja'aka tadi harusnya fi'lun wa fa'il maf'ul. Jadi a'idnya adalah dhamir mustatir fi jawazan, takdirnya huwa, kembali kepada man. Nah, itu. Kemudian wa man ja'atka, arib ya rab man ja'atka, yakni yu'jibuni man ja'atka. Dari man ja'atkanya saja langsung. Langsung aja man ja'at ya, man simusul ya. Fa'il fi mahal rafin fa'il. Ja'at ka ya. Ja'a fi al-madin ya. Ya. Atta ja'ta ta'u ta'nisi sakinah, bukan dhamir. Ta'u ta'nisi sakinah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'ud ila man, kembali kepada man. Kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun bih. Wa man ja'aka ya arif man si mausul ya. Ja'aka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ja'a terus mabni mabni ala al-fath terus al-alif dhamir dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Kaf nah fulun bih. Aina al-a'id, a'idnya mana, a'idnya mana? Al-alif ya'udila man ya, jumlah silah la mahalalaha min al-i'rab. Wa man ja'ataka arid man ja'ataka man simusul ja'atak fi'lun wa fa'il maf'ul berkumpul disebut semuanya dulu baru dirinci satu-satu. Fi'lun wa fa'il maf'ul ja'a fi'lun madin ya. Al-alif atta atta atta ta di sini apa ta ta ta uta alif sakinah ya, ya. Futihat limadha kenapa di fathah hah kenapa apa ki ya lil tiqoi sakinah ini ya ada pertemuan dua sukun ja'at sukun kemudian alif juga sukun maka di fathah lil munasabah untuk menyesuaikan dengan alif ya. Kemudian al alif wal alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wa man ja'uka ya arif man ja'uka man si mausul di mana ladzi mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ja'uk fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya. Ja'a ya litisalihi bi wawil jama'ah al-waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kaf fi mahali ya. Wa man ji'naka yu'jibuni man ji'naka ya man ji'naka ya ji'naka fi'lu jan fi'il fa'il fi'lun wa fa'il pakai bahasa Arab kan ya wa maf'ul ja'a ya nun iswah dhamir mabni fi mahali raf'in fa fa'il. Kaf ya. Afiq ahli. Ya. Kita perhatikan ya, bahwasanya di sini man itu yang pertama kembalinya kepada apa? Sesuatu yang mufrad muzakkar. Kembalinya kepada yang mufrad muzakkar. Pada yang kedua manja'atka, kembalinya kepada siapa? Mufradah muannatsah. Yang kedua musanna muzakkar. Yang berikutnya musanna muannats. Kemudian yang berikutnya jamak muzakkar. Yang berikutnya jamak muannats. Di sini kita dapati man bisa digunakan ya untuk satu orang laki-laki ataupun satu orang wanita, dua orang laki-laki ataupun wanita, ya jamak laki-laki ataupun wanita. Ini namanya apa? Mushtarok. Berbeda dengan allazi yang telah kita lewatkan dan teman-temannya. Wa taqulu fima, engkau katakan pada contoh ma jawaban liman qala laka, sebagai jawaban bagi orang yang bertanya kepadamu ataupun berkata kepadamu, sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utuna, ya saya membeli himaran keledai betina, au atanan keledai himaran keledai jantan, atanan keledai apa betina, au himaraini ataupun ishtaraitu himaraini au atanaini au humuran au utunan. Engkau jawab ya, ketika antum ada ataupun mendengar orang yang berkata dengan perkataan tadi, ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utunan, jawabannya sesuai dengan urutan ini. Jawaban dari ucapan temanmu ishtaraitu himaran, antum katakan yu'jibuni mashtaraituhu, mengagumkanku apa yang kau telah beli. Yu'jibuni mashtaraitahu, i'rabnya bagaimana? Yu'jibuni fi'lun wa maf'ul, yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazm wa alamat raf'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirin nun lil wiqayah al-ya mamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasib maf'ulun bima ism mausul bima'na alladhi mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Ishtaraitahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul, ishtara فعل المضارع فعل المضارع فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله atau على الفتح المقدر juga boleh ya, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu senantiasa mabni li fathah, dikatakan mabni على الفتح المقدر, atau boleh pula على السكون ya. Kemudian atta dhamir muttasil mabni على الفتح محلي rafin fa'il, alha dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ayna al-a'id, a'idnya mana? Alha, iya kan, mana a'idnya di sini? Hah, a'idnya mana yang kembali kepada ma, mengagumkanku apa yang kau beli. Yang dibeli apa? Himaron tadi. Ketika ada orang yang mengatakan kepadamu ishtaraitu himaron, kau katakan i'yu'jibuni ma, ini maksudnya himar. Yu'jibuni mashtaraitahu, berarti mana a'idnya di sini? Al-ha, al-ha ya'udila ma, mengagumkanku ma, yakni keledai jantan tadi, ishtaraitahu, yang kau beli. A'id itu rabitnya apa? Ha ya. Dan jumlah ishtaraitahu jumlah silah, la mahalalaha minal i'rab. Paham? Ya. Dilihat maknanya ya, jangan asal ambil domir di sini. Mana yang cocok untuk emak? Kalau isyaraita atta untuk kita, ya kan? Isyaraita untuk kamu ini. Kalau ha ya kembali kepada emak. Yu'jibuni masyaraitahu, ketika ada orang yang berkata kepadamu isyaraitu himaran, saya membeli satu keledai jantan, engkau jawab yu'jibuni masyaraitahu, mengagumkanmu, mengagumkanku satu keledai yang kau beli itu. Sini ha kembali kepada emak, yang emak ini kembali kepada himar. Wa mashtaraitaha, ketika ada ataupun ketika temanmu berkata ishtaraitu atanan, jawabannya adalah yu'jibuni mashtaraitaha, diganti. Kenapa? Karena atanan muannas, ya keledai betina, i'rabnya sama, rabitnya di sini mana? Al ha. Kemudian ketika temanmu berkata ishtaraitu himaraini, jawabannya yu'jibuni mashtaraitahuma, Robitnya mana di sini? Alha mimnya lil imad. Al alif dala ala musanna. Ya. Sudah kita lewatkan tentang domir-domir. Ya. Secara rinci ya. Kemudian ketika temanmu berkata ishtaraitu atana, ini sama jawabannya. Iya. Yujibuni mashtaraitahuma. Kemudian ketika temanmu berkata ishtaraitu humuran, saya membeli beberapa keledai, kau jawab yujibuni mashtaraitahum. Mashtaraitahum. Iya. Rabitnya dhamir ha. Iya. Ketika temanmu berkata ishtaraitu utunan, jamak dari apa? Atan. Ya. Beberapa keledai betina, engkau jawab yu'jibuni mashtaraitahunna. Ya. Maka kita dapati di sini ma, ya, bisa digunakan untuk apa? Mufrad mudzakkar, mufrad muannats, untuk musanna, untuk jamak mudzakkar, untuk apa? Jamak muannats. Ini namanya apa? Mushtarak. Ya, bisa digunakan untuk mufrad. Ya. Musanna, jamak, bisa untuk muannats, bisa untuk mudzakkar. Itu apa? Mushtarak. وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل. Ya. Dan terkadang dibalik dalam pemakaian. Ya. فتستعمل من لغير العاقل, sehingga man digunakan untuk selain yang berakal, dibalik terkadang. Nanti akan kita sebutkan. Ya, beberapa tempat. Ya, di mana man digunakan untuk yang غير عاقل dan sebaliknya ma digunakan untuk yang aqil. Kita baca dulu yang ada di sini. Wa qad yu'kasu dzalik, terkadang dibalik dalam penggunaan. Yang tadinya man untuk lil aqil, kemudian ma untuk li ghairi aqil, dibalik. Tustu'malu man li ghairi aqil, man digunakan untuk selain yang berakal. Padahal asalnya apa? Man digunakan untuk yang aqil. Contohnya faminhum man yamshi 'ala batnihi. Di antara mereka ada dabah, binatang ataupun sesuatu yang melata di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Ada yang yamsi ala batnih, yang berjalan di atas perutnya. Seperti apa itu? Ular ya. Apalagi? Cacing dan misalnya. Ya. Ini kan digunakan apa? Terbalik ya dari penggunaan awalnya. Wa tusta'malu ma lil aqil, dan sebaliknya ma digunakan untuk yang berakal. Seperti ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini ma kembali kepada siapa? Ma Adam, Nabi Adam. Nabi Adam aqil atau ghairu aqil? Ya. Min aqali annas atau huwa aqalu khalqillah. Yang paling berakal dari makhluk Allah. Ya. Ma di sini. Nah, mungkin kita perlu tambahkan di sini. Jadi man digunakan untuk selain yang berakal pada tiga masalah. Ya, tustamalu man li ghairil aqil fi thalathi masaila. Man digunakan untuk yang tidak berakal pada tiga permasalahan. Yang pertama, ketika al-ula yunazzal ma waqa'at alaihi manzilat al-aqil. Yunazzal ma waqa'at alaihi manzilat al-aqil. Didudukan apa yang ma itu ada padanya pada kedudukan yang berakal. Ataupun saya ulangi, didudukan sesuatu yang tidak berakal tadi pada posisi yang berakal gitu. Apa yang man itu ada padanya didudukan pada posisi yang berakal. Atau mudahnya ketika apa? Sesuatu yang tidak berakal itu didudukan pada posisi yang berakal gitu mudahnya. Contohnya firman Allah taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah." Man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Ya. Ingat, masalah yang pertama adalah ketika yang tidak berakal tadi diposisikan pada posisi yang berakal. Contohnya, waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah? Man yang yufdiyah la yastajibulah, tidak bisa mengabulkan apa yang diminta. Di sini man kembalinya kepada yang berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, berhala-berhala, patung-patung. Kenapa di sini digunakan man? Karena dia diposisikan pada posisi yang berakal, karena dia diminta, diseru, dipanggil. Ya. Meskipun aslinya tidak berakal. Contoh yang lain adalah ucapannya penyair, asir bal qopo hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Asir bal qopo, wahai sekelompok burung-burung, hal man yu'iru janahah, apakah ada di antara kalian yang meminjamkan, hal man, ya, apakah ada di antara kalian yang meminjamiku sayapnya, la'alli ila man qad hawaitu atir, agar aku bisa terbang menemui orang yang aku cintai. Di sini man, ya, kepada apa? Al-qopo, burung-burung. Ya, boleh ketika kita posisikan yang tidak berakal tersebut pada posisi yang berakal. Kemudian tempat yang kedua, ketika an yajtami' ghairul aqil ma'al aqil fima waqa'at 'alaihi man al-mausulah. Ketika berkumpul yang berakal dan tidak berakal pada peristiwa yang ataupun pada apa yang man al-mausulah itu ada padanya. Ketika berkumpul yang berakal dan tidak berakal pada man yang ada pada satu jumlah. Ya, contohnya alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah kau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya lah sujud, man fis samawati wa man fil ardi. Ya, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Di situ berkumpul, ya, yang berakal dan tidak berakal. Manusia, malaikat, jin, ya, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Nah, ini boleh. Ketika apa? Berkumpul yang berakal dan tidak berakal. Pada apa yang man itu ada padanya. Di sini man sebagai apa? I'rabnya? Fa'il. Dari ya sujud. Fa'ilnya sujud. Ya, di sini kan berkumpul. Bukan hanya sujud itu apa? Manusia. Banyak makhluk-makhluk yang lain yang sujud juga kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, terakhir, ketika anyak tarina ghairul aqil bil aqil, ketika bergandengan antara yang berakal dengan tidak berakal, fi umumin, pada satu keumuman, masuk semua di situ. Kemudian fusila bimin biman al mausulah, ketika berkumpul antara yang berakal dan tidak berakal, fi umumin, pada satu lafaz yang umum, yang mana lafaz yang umum ini fusila biman al-mausulah, dirinci dengan man al-mausulah. Ya, seperti pada firman Allah, wallahu khalaqa kulla dabbah min ma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang melata di muka bumi ini dari air. Umum kan ini kan? Manusia, hewan, serangga. Umum kan dabbah ini kan? Ya. Setelah itu ditafsir dengan man. Ya. Faminhum, nah, di antara mereka dabba itu, mayyamsyi ala batni, wa minhum mayyamsyi ala rijlaihi, wa minhum mayyamsyi ala arba. Ya. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang dengan dua kakinya, ada yang empat kakinya. Di situ man semua. Ya, kalau man yamsyi ala rijlaihi manusia. Kalau man yamsyi ala arba siapa? Ya, hewan-hewan itu. Ya, kerbau, kambing, sapi, unta. Kalau mayamsi ala batni, ular, cacing, dan semisalnya. Nah, itu. Tiga tempat di mana digunakan man untuk yang tidak berakal. Yang pertama, ketika yang tidak berakal itu diposisikan pada posisi yang berakal. Yang kedua, ketika berkumpul antara yang berakal dan tidak berakal. Ya, pada apa yang man itu di situ digunakan. Ya. Yang ketiga, ketika bergandengan antara yang berakal dan yang tidak berakal pada lafaz yang umum yang dirinci dengan man. Umum setelah itu dirinci dengan man. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Oh, yang berakal. Alam taro annallaha yasjudulahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, contoh tadi pertanyaannya. Contoh ya dari yang berkumpul di situ yang berakal dan tidak berakal pada man itu alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, di situ berkumpul yang tidak berakal dan yang berakal pada man dalam hal apa? Sujud. Dalam hal sujud. Ya. Apa? Siapa yang tahu suratnya? Alam tara anna Allah yajri lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asy-syamsu wal qamar. Apa? Surat apa? Alam tara anna Allah yajri lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dicek aja lah. Itu waktu nanti tambah. Ya, waktunya bertambah. Hah? Hal apa ini? Apa? Apa? Faminhum. Oh, aidnya. Itu nanya aidnya. Faminhum mayamsi ala babni. Gampang. Mana itu aidnya? Faminhum mayamsi ala babni. Faminhum mayamsi ala babni. Bisa dhamir mustatir, bisa ha. Iya kan? Ada dua tuh aidnya. Yamsi huwa kembali kepada man. Babni juga sama kembali man. Sudah. Jadi aid gak mesti marfu. Gak mesti rofa. Ada mansub, ada majrur. Aid umum. Ya. Ya, cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.